السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, yang dengannya nikmat itu akan terus bertambah dan berkembang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Dan kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita syukur ya hadirin, nikmat yang gak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Mulai dari nikmat yang kita anggap sederhana, bahkan yang kita gak anggap sama sekali, sampai nikmat terindah yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang merupakan jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nikmat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena enggak mudah mengingat Allah tuh enggak sesimpel yang kita bayangkan. Karena banyak orang itu sangat kesulitan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah masalah dan kejadian. Oleh karena itu ketika kita dipermudah, maka di saat itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diberikan kesempatan untuk belajar dengan para ulama, belajar dari buku-buku mereka yang direkomendasi dan diakui, maka itu taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita diberikan kekuatan dan pertolongannya agar kita bisa bersyukur. Dan semoga Allah tolong kita untuk mensyukuri ini semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke dalil yang pertama dari bab nafkah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana kita sampaikan, lihat bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas bab nafkah setelah menjelaskan tentang hak suami, agar atau pesan besar bagi kita agar kita tidak tenggelam dalam euforia hak kepemimpinan sehingga nanti larinya ke memenang sendiri, arogan, lalu suka-suka dan lupa bahwa setiap hak yang Allah kasih kepada kita itu mengandung tanggung jawab, hadirin. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah nafkah. Dengan nafkah, kita sedang berusaha menjalankan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Hadirin Allah muliakan, ayat yang pertama atau dalil yang pertama dari bab nafkah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233. Imam Nawawi tidak membawakan ayatnya secara utuh, tapi penggalan dari ayat tersebut yang sesuai dengan konteks bab yang sedang kita bahas, yaitu Imam Nawawi menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semua ulama kita, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan seorang ayah, itu ada di baris berapa ya? Baris ke banyak banget. Baris kedua ya. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah ia wajib memberikan rizki dan pakaian kepada ibu yang menyusui, atau memberikan nafkah kepada ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan dikembalikan kepada urf, Ayat ini tuh tentang menyusui, hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tanggung jawab seorang ibu. Allah mengatakan, Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ridha'ah. Dan ibu atau para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Jadi kalau ingin sempurna maka 2 tahun. Di antara maknanya 2 tahun itu, setelah 2 tahun maka dijelaskan sebagian ulama tafsir bahwa air susu seperti makanan dan asupan yang lain. Tidak ada hukum yang berkaitan dengannya ya, kecuali makan dan minum aja. Tidak melahirkan hukum kemahraman. Jadi sudah seperti makan minum biasanya. Nah, ini perintah kepada wanita untuk menyusui anaknya. Nah, terus suaminya gimana gitu loh, atau ayahnya anak tuh gimana? Ayahnya harus memberikan nafkah dan atau harus memberikan rizki dan kiswah pakaian dengan cara yang ma'ruf. Hadirin. Jadi ibu menyusui, ayah menafkahi, nah gitu hadirin. Ibu menyusui dan ayah menafkahi. Nah hadirin Allah muliakan, ini pelajaran penting ya. Dan pelajaran pertama bagi kita adalah bagaimana agama kita ini luar biasa hadirin. Hal seperti itu dibahas. Dibahas dalam Al-Quran. Dan diangkatnya dalam Al-Quran itu menunjukkan penting. Sangat penting. Bayangkan sampai menyusui dibahas dalam Al-Quran. Nafkah dibahas dalam Al-Quran. Apa yang harus dilakukan oleh ibu itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ibu nyusuin 2 tahun bagi yang mau menyempurnakan. Ayah santai-santai, sibuk sendiri. Ayah harus memberikan rizki dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kembali ke urf, kembali ke kultur. Kembali ke kultur. Bayangkan dibahas tentang masalah ini. Memang benar dan memang pasti benar. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Dalam awal-awal surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3 ya. Jadi agama ini sempurna sampai ini dibahas juga dalam Al-Quran. Sampai ini dibahas. Itu harus, artinya pembahasan ini harus nambah iman kita gitu loh. Walaupun mungkin kita jomblo, artinya gak ada kaitan langsung dengan nafkah dan lain sebagainya. Walaupun kita belum dikaruniai anak oleh Allah, karena pembahasan ini tentang masalah menyusui. Walaupun misalnya masa ini sudah berlalu, bukan apa, jangan kan anak menyusui, kita udah punya cicit misalnya atau udah punya cucu, tapi baru ngerti nih ayat. Subhanallah, itu ini luar biasa agama kita hadirin. Inilah sekali lagi konsep para ulama kita dulu, para sahabat kan, Umar bin Khattab dan lain-lain. Ketika kajian atau ngajak, memberikan invitasi kajian, itu narasinya apa? Ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita beriman sejenak. Artinya marilah kita tambah iman kita. Salah satunya ini. Jadi ini bukan hanya wawasan. Oh begitu ya. Ya tapi ini harus menambah keyakinan kita tentang agama kita hadirin. Tanpa menzalimi pihak lain. Bayangkan hal ini dibahas. Dan bagaimana Islam memperhatikan semua pihak. Bab nafkah, hadonah, pernafkahan, dan merawat, siapa merawat anak, seperti apa teknisnya, itu semua komplit dalam buku-buku fikih. Dan ulama gak ngasal, semua berpedoman dengan dalil. Semua kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah ini penting. Jadi walaupun kita membahas bab nafkah nih hadirin, dan masalah kita hari ini bukan tentang pernafkahan atau bukan tentang menyusui, kita gak ada isu, misalnya kita masih single, kita jomblo. Namun ketika kita membahas bab ini, kan kita semakin yakin bahwa Allah udah ngatur semua. Sebagaimana Allah mengatur pembahasan tentang nafkah, menyusui, pasti Allah telah mengatur urusan dan masalah yang kita hadapi di hari-hari ini. Cuma masalahnya kita ngerti apa enggak aturan Allah. Kita udah belajar atau belum konsepnya Allah Subhanahu wa taala? Dan kita sudah kembali kepada Allah atau belum? Kan begitu ya, kalau kita misalnya ada beberapa kali apa saya sendiri mendengar hal konteks ini. Ada seseorang misalnya beli, apalagi khususnya dulu ya, beli buku ensiklopedia. Kalau sekarang kan bisa langsung nanya Mbah Google dan seterusnya. Atau tanya Mbah Google lah. Punya beli buku ensiklopedia, terus pembahasan ini ada nggak ya dalam buku ensiklopedia kamu yang ada di rumah? Saya yakin ada. Bahasanya, saya yakin ada. Emang udah pernah baca? Belum sih. Tapi saya punya beberapa kasus yang lebih aneh daripada pembahasan apa masalah kamu ini, itu ada di ensiklopedia itu dibahas. Padahal itu udah aneh-aneh banget. Saya nggak kepikiran itu dibahas dalam ensiklopedia tersebut. Bagi menurut aku, apalagi masalah kamu, ini kan banyak banget yang ngalamin. Ini common banget nih. Saya yakin sih ada. Coba kita cek ya nanti pas sampai di rumah. Pasti cek, ada. Ah, benar kan ada? Ada. Karena komplit ini, ensiklopedia terbaru ini. Edisi terbaru. Jadi lihat bahasa orang tersebut ini berapa kali saya dengar dengan konteks yang sama tapi poin-poin berbeda. Jadi saya yakin ada. Jadi yakin dia tuh. Padahal dia belum baca tentang itu. Jadi karena pengalamannya berinteraksi dengan buku tersebut dan dia menemukan beberapa hal yang unik-unik, aneh-aneh dalam buku itu, maka dia menghukumi kasus ini pasti ada, bahasanya yakin ada, dan ada memang. Lalu bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Bagaimana dengan firman Allah? Bukankah pembahasan tentang nafkah ini harus menambah keimanan kita? Bahwa ini agama luar biasa dan agama ini diturunkan oleh Al-Alimul Khabir yang mau mengetahui. Dan gak ada celah hadirin, kecuali bagi orang yang belum belajar. Atau gak utuh, atau belajarnya gak ikhlas. Hal seperti ini dibahas dalam Al-Quran. Bukankah ini harus menambah keimanan kita, dan harus yakin bahwa Allah pasti tolong kita dalam setiap ujian-ujian kita. Dan Allah menjelaskan konsepnya, Allah menjelaskan ilmunya, Allah menjelaskan metodenya, Allah menjelaskan tata caranya. Itu hal yang perlu kita camkan. Pelajaran yang kedua, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan pesan kepada kita tentang perhatian kepada wanita dan perhatian kepada anak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu hendaknya ia menyusui anaknya selama 2 tahun, liman arada an yutimma ar-rida'a, bagi orang yang menyempurnakan persusuannya. Dan ini hak anak diperhatikan. Tapi apakah hanya menyusui saja? Tidak, Islam juga memperhatikan hak wanita. Emangnya gampang apa menyusui? Emangnya gak capek apa menyusui? Emangnya gak lelah apa menyusui? Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi seorang suami atau seorang ayah memberikan rizki dan pakaian kepada istri yang menyusui anaknya, anak mereka atau ibu susunya. Lihat bagaimana hak anak-anak dan hak istri atau hak wanita itu dijaga dalam Islam. Dijaga. Itu luar biasa. Makanya sekali lagi, dulu itu goalsnya ngaji itu iman, hadirin. Ta'alau nu'min sa'atan. Jadi datang ke kajian itu pulang bukan hanya membawa pengetahuan, bukan hanya membawa konten untuk diskusi. Coba kita bahas lagi tuh apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi. Emang begitu ya? Iya, blablabla. Itu bagus, diskusi itu penting. Tapi yang paling penting adalah selesai kajian, pulang dari kajian, kita harus bawa pulang iman yang berbeda. Iman, hadirin. Seorang istri, seorang wanita, seorang ibu, setelah membahas ayat ini, dia harus pulang bawa iman, bahwa Rabb-nya sayang sama dia dan memperhatikan dia dan peduli sama dia dan ngejagain dia. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sama anaknya. Bahkan pada hari ini khususnya, Allah ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah lebih sayang kepada anak kita dibanding orang tuanya. Jelaslah. Baik orang tua yang perhatian sama anaknya, apalagi yang gak perhatian. Ada sebagian ibu gak mau menyusui anaknya karena masalah fisik, masalah tubuh, atau masalah waktu, gak ada waktu dia. Gak mau. Kalau gak bisa, gak ada urusan. Artinya gak ada masalah. Tapi ini gak mau. Allah ingatkan, Allah pesankan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu itu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun bagi yang mau menyempurnakan menyusui. Hal ini mengingatkan kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Allahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Allah tuh lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Masa iya kita gak mau ngikutin perintah Allah? Masa kita gak mau jauhin larangan-larangan Allah? Bukti-bukti sudah banyak bahwa perintah dan larangan itu untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita. Allah tuh gak butuh sama kita. Allahus Samad. Allah gak butuh sama siapapun. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah berfirman, barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kafir, kata Allah. Gak masalah. Kita yang butuh. Kita yang butuh, hadirin. Kita yang bodoh. Kita gak ngerti apa-apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kebutuhan kita. Cuman kita gak belajar. Itu hal penting. Makanya sekali lagi, iman harus bertambah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, maksud dengan rizki dan pakaian dalam ayat ini adalah, kembali lagi, nafkah, sebagaimana yang Imam Nawawi sampaikan. Beliau membawakan bab ini dalam, atau membawakan ayat ini dalam bab nafkah. Sebagian para ulama, bahwa bagi wanita yang menyusui, ibu menyusui, maka ibu menyusui mendapatkan al-ujrah, mendapatkan nafkah untuk menyusui. Nafkah untuk menyusui. Kenapa? Kata mereka, wadalla hadza ala annaha in kanat fi hibalihi la yajibu lahu ujra ghair an-nafaqah wal kiswah. Hal ini menunjukkan bahwa kalau belum menyusui atau masih hamil, makanya tidak mendapatkan apapun kecuali nafkahnya dan pakaian. Belum, kalau belum menyusui ya. Tapi kalau sudah menyusui, dia punya hak nafkah menyusui. Jadi suaminya harus kasih, memberikan dia khusus karena dia menyusui. Menyusui. Jadi ini luar biasa, hadirin. Karena menyusui itu susah. Dan aktivitas tambahan dari aktivitas normal sebelum itu, yang awalnya pasangan suaminya bangun jam 3:30 gitu, begitu menyusui maksudnya bangunnya jam 1, jam 2, makanan juga seringkali ditambah biar maksimal memberikan asupan gizi ke anak. Lalu capek, harus digendong terus. lembur, lemburnya gak tanggung-tanggung. Kita kalau lembur sampai isya aja, dapat uang lembur gak? Ini. Dapat uang lembur sampai isya? Gak dikasih? Nanti gak kasih uang lembur? Dapat sampai isya. Ini istri kita lembur jam 1 itu loh kalau menyusui. Kita cuman bangun gitu. Lah itu harus dikasih itu kata para ulama. Kita cuman aja. Kita tidur asik. Ini istri kita yang bangun. Yang begadang. Itu ujri ridha. Istri berhak dapat nafkah khusus untuk menyusui. Khusus untuk menyusui. Karena untuk makanan dan selain sebagainya, makan bergizi. Biar air susunya ini harus makan daun apa? Kaktus, kok kaktus? Kaktus ini gimana sih? Iya, berarti beli lagi nggak tuh? Beli, kecuali kalau punya kebun di rumah, ya beli. Mana uangnya mana gitu? Ya Allah, ini hadir. Masa kayak gini nggak nambah iman kita? Sampai begitu ya? Iya. Anak saya 7 Pak Ustaz, kok gak dikasih? Ya makanya gak belajar, ini masalahnya. Dapat. Dan kiswah, pakaian. Pakaian. Kata para ulama secara umum, secara hukum normal kan, nafkah seperti dijelaskan ulama Syafi'iyah itu mencakup makanan, to'am, lalu idam, idam itu apa idam? Makanan, makanan itu makanan pokok, to'am itu makanan pokok. Yang kedua idam, idam itu tambahan seperti minyak samin, zaitun, gitulah. Sebagian orang mengatakan daging, laham. Ada yang memisahkan, ada idam, ada laham. Jadi laham. Lalu pakaian. Pakaian, lalu tempat tinggal, tempat tinggal. Lalu wama tajrisu alaihi, tempat duduk kalau memang dibutuhkan, tempat duduk. Wa matanamu alaih, tempat tidur. Wa tatagattu bihi, ruang privacy, ruang untuk privacy istri. Wa alatul akli wa syurbi wa tabakh, dan alat makan, minum dan memasak. Wa alatul tandif, alat kebersihan, kebersihan rumah atau kebersihan diri, skincare, itu alat itu tanzif. Lalu al-ikhdam, kriterianya ART enggak kepada semua, ke semua istri, ke sebagian. Kita harus lihat kasusnya. Maksudnya ini kewajiban ya gitu. Kalau pengobatan gimana? Banyak ulama tidak memasukkan pengobatan. Sebagaimana mazhab Syafi'i tidak. Berarti enggak dikasih, berarti keutamaan, bukan kewajiban. Tapi itu kebaikan suami. Kalau suami biayai, maka itu keutamaan. Sama seperti misalnya istrinya tidak dalam kategori wajib disupport dengan ART, lalu suami kasih ART, maka itu keutamaan suami. Jelas ini hadirin. Nah, adapun perinciannya, maka lihat ayat tadi, lihat ayat kita, kembali kepada urf. Jadi sebelum saya lanjutkan, adapun tadi pengobatan, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, dan banyak para ulama syafi'i mengatakan itu tidak termasuk nafkah. Tapi sebuah keutamaan kalau suami membiayai pengobatan istri. Tapi sebagian ulama mengatakan, enggak, itu masuk, karena urf kita, apalagi misalnya di Indonesia gitu ya, kalau berobat siapa yang bayar? Suami. Jadi itu masuk ke urf. Ada pembicaraan dalam masalah ini, kita tidak masuk ke perincian fikih, tapi agar ada gambaran. Nah, adapun perinciannya secara umum dikembalikan pada urf, dikembalikan kepada urf, kultur yang berlaku. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ayat ini menyebutkan pakaian. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i, pakaian itu, atau suami wajib memberikan pakaian kepada istri dua kali dalam setahun. Kapan saja? Di waktu musim dingin dan waktu musim panas, syita dan saif. Kenapa? Karena ulama bicara di negeri yang punya 4 musim. Jadi kalau bicara di konteks negeri kita, kita nggak punya musim dingin, musim panas, mungkin musim hujan dan musim ini, dua misalnya. Ya cuma 2 musim kita ya, jadi 2 kan. Jadi itu musim dingin dan musim panas. Dan kalau urfnya, kata para ulama, kalau urfnya wanita punya pakaian tidur khusus, maka wajib diberikan. Jadi baju tidur itu salah satu. Atau kalau konteksnya baju menyusui, kan urf kita kan wanita punya baju menyusui khusus ya. Ah, itu harus dikasih. Adapun tadi kalau dalam mazhab Syafi'i kultur 4 musim berapa kali? 2 kali musim. Musim dingin, musim panas. Kalau musim panas, kata para ulama Syafi'iyah, istri berhak dapat komis, baju sirwal, bawahan khimar, dan alas kaki, sepatu atau sendal. Jadi clear lah itu secara umum. musim dingin ditambah jubah, ditambah baju musim dingin, jaket atau yang semisal coat atau apalah. Itu poin. Jadi kalau misalnya menyusui berarti ada tas apa? Tas ribet tuh ya, kalau ibu bawa tas itu juga. Hadirin, lihat bagaimana ulama kita mengatur itu secara detail. Antum pernah kebayang gak sih sebelum hijrah gitu bahwa agama kita, buku-buku ulama tuh ngebahas masalah beginian, masalah ini harus dikasih apa, baju atasan, bawahan, alas kaki, jaket sama jaket istri itu suami harusnya. Kalau gak ada, jadi dalam urf ini, kultur ini, dalam madzhab Syafi'i berarti istri itu belanja baju berapa kali setahun? 2 kali. Ini data yang menyenangkan istri apa merugikan ya kalau di kita? Jadi cuma 2 kali, bahkan bisa jadi cuma 2 kali. Ya kalau lebih dari itu berarti bonus dari suami. Dan dijelaskan sama marotain fisana, dua, dia punya hak 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Itu bayangkan sampai demikian. Dan semua dikembang kepada urf sekali lagi. Tapi ini sebagai gambaran. Nah, urf kita gimana? Di negeri kita, kita gak punya 4 musim, gak ada soif dan syita. Berarti mungkin setahun 2 kali musim hujan kita butuh jas hujan, jaket hujan, gitu-gitu. Jadi jangan cara enaknya aja. Ustaz, kata ulama seperti Syafi'i kan musim panas dan musim dingin. Nah, Indonesia kan nggak ada, berarti gugur dong Pak Ustaz bagi kita suami. Ya bukan begitu pola pikirnya. Makanya bil ma'ruf, secara urf. Nah, itu gambaran dalam bab ini. Oh, luar biasa jemaah. Agama kita luar biasa. Ulama-ulama kita luar biasa. Dan mereka gak ngasal. Mereka kembali kepada dalil. Allah kata bil ma'ruf, secara urf. Lalu mereka perinci urf kita tuh gimana gitu loh. Karena Allah perintahkan itu. Dan hadirin, terakhir sebelum kita tutup, khusus untuk nafkah istri, kalau suami tidak memberikan, gimana kalau suami gak memberikan? Kan kata dia, saya udah, anak saya 9 ya Pak Ustaz, gak dapat apa-apa, gitu, misalnya gitu Pak Ustaz. Maka kata ulama Syafi'i, kalau suami tidak memberikan, maka jadi hutang. Jadi jangan senang dulu para suami. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku ngaji ini setelah anakku yang 11 itu udah gede-gede semua, alhamdulillah. Lo berarti anda hutang 11 anak. Gitu. Jadi jangan, alhamdulillah aku baru tahu sekarang. Ternyata ada hikmahnya juga ya, terlambat ngaji Pak Ustaz ya. Lo bukan, anda punya hutang sama istri anda itu loh. Lihat bagaimana Islam tuh ngejaga hak wanita itu sampai begitu. Kok bisa ya? Ada orang bilang wanita itu didiskreditkan, dimarginalkan, dianggap warga kelas 2. Itu pakai argumentasi apa itu loh? pakai referensi yang mana? Jadi hutang. Jadi jangan senang-senang dulu. 10 tahun kita gak nafkahin istri kita, 10 tahun itu hutang kita sama istri kita. 20 tahun kita gak nafkahin istri kita, 20 tahun kita hutang sama istri kita. Kecuali kalau istri kita menggugurkan semuanya. Dan itu keutamaan istri kita, bukan karena kita baik. Kecuali kalau istri kita memutihkan, itu boleh dong. Dan namanya juga utang piutang. Orang punya utang sama kita, oh sabar, saya ikhlaskan. Boleh apa enggak? Boleh. Dan itu keutamaan istri. Tapi ini harus diberitahu biar suami enggak gampangan di. Kadang-kadang kita ini, yuk, pokoknya pengennya kawin aja. Tapi nafkah enggak dibayar kasih. Dan itu ini semakin membuat kita tuh, agama kita tuh berkelas sekali hadirin. Dan lihat para ulama membahas masalah ini. Kita ini khususnya bagi suami jangan gampanglah berbicara tentang hal ini. Jangan utang kita banyak sama istri kita. Dan istri kita putihkan terus utang kita, putihkan utang kita. Terus dengan so arogannya kita bilang, "Saya ini pemimpin di rumah ini." Itu kalau istri kita bilang, "Mas, bayar utang dulu, Mas, bayar utang." Itu pak kalau Mas bicara pemimpin, bayar utang dulu deh. Untung istri kita baik hadirin. Dan menunjukkan kalau kita khilaf dan kita baru sadar sekarang, selesaikan sekarang. Bayar. Kecuali kalau istri bilang, "Udah saya ikhlaskan, saya putih, karena penting kamu." Yang penting kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas. Waktu telah habis, mungkin insyaallah kita buka sesi tanya jawab di pertemuan berikutnya. Karena masalah ini panjang dan sangat berkaitan dengan masalah fikih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertanggung jawab. Dan memberikan hak pasangan dengan baik. Dan semoga ini membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin yakin dengan agama kita. Memang agama ini sempurna hadirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.